Biarkan aku pergi, pasti kembali untukmu. Tak sanggup diri ini meninggalkanmu kasih. Namun apalah daya, negeri kita tak sama. Cinta, ku takkan mendua. Ku pasti kembali untuk bersama.